Kau main pelan dasar cinta tresnani ninggal aku kelayani tekan hati pembon ngobati hati semurung nuku ikhlas lompo tekan suara. Papu jani hati kinaryo kembangi wangi sabar-sabar no momong aku muko selawasi tadi. Matur suwon Gusti pun mari Gusti kemari sing kemati yang pergi biarlah pergi kulo kowe sing Tonda sani wis apa-apa. Ning nyatane saben wengi aku sekarang pinteni. Ikilah ku teko ati tutu cerita aku si jujur tresno ku si. Kenal karo bapak ibu wis kepacot nyaman terus liramu. Cepol mau tadi palam biasa diwasa bangga nih tak pamer pamer ke cepule aku mau tadi patute senang-senangmu. nanging kenangane durung ilang. Thank you. janji pilihanmu, ikhlas no awamu, tutur pilihanku. Yen panten bakal lahir ku tumaku dewe dewe, hancur mau ati iki mau tinggalki. Sepurane turung iso dadi opo sing mau karep. Nanti iki turun iso nompo kowe kandeng karo wong liya. Senajan nanti iki turun iso nompo kowe kandeng karo wong liya. Kau kisah jodone matur suwun kowe wis tau kowe kisahmu uripku namanya aku ramah mampu. sampun nating marani. Matur sembahun ninggal loro ning ati, carita ngene iki ora bakal tabaleni. Kurang apa nek ku lelaku mbok anggap sebagai